فهذه نعمة عظيمة، أي نعمة أخوة أو نعمة الأخوة. قال ينقدوها وكنتم على شفا حفرة من النار، kalian tadinya di atas pinggir jurang neraka, hampir-hampir jatuh. Yakad an yadkhul fiha fa anqadhakum minha, Allah selamatkan kalian daripadanya. Yansurukum wa yu'izukum bimadha bihadha ad-din bihadhihi syari'ah la'allakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah jelaskan pada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian terbimbing dengan hidayah. Berarti ayat pertama, al-ayatul ula, amarakumullah bitaqwallah haqqa tuqatih wa bil istiqamah ay wa la tamutunna illa wa antum muslimun, untuk thabat والاستقامة على هذا التقوى على هذا التقوى على هذا الدين حتى تموت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا في آية الأولى. وفي الآية الثانية أمركم الله بماذا؟ بالاعتصام بحبل الله تعالى، وحبل الله أيضا الإسلام والدين والسنة، يعني أجر الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله، الاعتصام بسنة نجاة، berpegang dengan sunnah selamat. إخواني ابن عزكم الله، setelah berintah untuk beriktisam dengan kitab Allah, beriktisam dengan sunnah Rasulullah, setelah perintah untuk berpegang dengan agama Allah, dengan tali Allah, maka Allah memerintahkan yang berikutnya agar kalian jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Wa ba'da dzalik, setelah itu Allah Subhanahu wa taala yadhkuru ni'amahu 'alaina wa 'alaikum wa 'ala jami'il muslimin. Ni'mah al-'azimah. Yang pertama ni'matul ukhuwah, nikmat persaudaraan. Ni'matul ukhuwa, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dulu sebelum datangnya Islam. Qabla maji'il Islam. Kalian fit tafarruqin wa tashattut. Kuntum 'ala tafarruq. Al-qital bainal qabail. والافتراء والعداوة. لكن بعد مجيء الإسلام أصبحتم بهذا الإسلام إخوانا. Kalian dengan agama ini jadi bersaudara, jadi berأخوة. هذه النعمة الأولى. ونعمة الثانية كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Kalian tadinya di pinggir jurang neraka, ini hampir-hampir terjerumus di dalamnya. Kalian fi jahiliyatin jahla, wa kuntum fi jahlin, wa kuntum fi dalal. Ay, sangat-sangat wajar kalau dia masuk neraka. Yani min haqqihim an yu'adzab bin nar qabla majil Islam. لماذا؟ لأنهم على جهل على ضلال على كفر وعلى الشرك. كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ينصركم. الله سلامتكم kalian. الله tolong kalian. أنقذكم الله ما شاء الله. بماذا؟ بهذا الدين، بهذا الإسلام، بدعوة نبينا Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bihadir risalah, bihadir din, bisyari'ah al-islamiyah. Mereka selamat. Enggak jadi yang tadi sudah di pinggir neraka, selamat. Qala Syekh Sa'di fi syarhihi fi tafsirihi, hadha amrun